Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'a, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang seandainya kita mau menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwan wa akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan hari ini di masjid ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan thalabul ilmi, mencapai surga dengan ilmu. Sebagaimana yang antum sudah baca dalam pamflet yang disebarkan di mana-mana. Ikhwanul Fiddin, sebelum kita membahas tentang pentingnya ilmu syar'i, maka di sana ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan kepada antum semua berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kata beliau, fahadha i'tiqad al-firqatu فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini adalah golongan yang selamat yang mendapatkan pertolongan sampai hari kiamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan mereka adalah mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab para rasul, kepada kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah al-firqatul najiyah al-ta'ifah al-mansurah. Dan keyakinan mereka, mereka bangun di atas adillah, dalil-dalil dari Alkitab maupun sunnah. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Kata Allah, bukanlah suatu kebaikan kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan para nabi. Sudah lima ya? Atau berempat? Hah? Sudah lima. Adapun beriman kepada takdir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qamar ayat 29, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Inilah rukun iman yang telah kita ketahui bersama, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian dalil dari sunnah, yaitu hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kepada beliau tentang iman. Apa kata beliau? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bihi wa syarrih. Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi arkanul iman yang selama ini kita yakini itu semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwan fiddin, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ada tahu? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Anda punya hadiah ya? Anda punya hadiah 100 hadis untuk dihafal. Siapa yang tahu pengertian hari akhir? Kenapa hari akhir dinamakan hari akhir? Hah? Kenapa ikhwan? Karena sudah tidak hari lagi. Karena sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Karena sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, hari akhir ialah yaumal qiyamati alladhi yub'asu an-nasu fihi lil hisab wal jaza. Hari akhir ialah hari kiamat, yang ketika itu manusia mereka dibangkitkan untuk dihisab dan dibalas. Wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu. Hari akhir dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada hari lagi sesudahnya. Karena tidak ada hari lagi sesudahnya. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Yaitu tatkala penghuni surga mereka menetap di tempat-tempat mereka, dan penghuni neraka mereka menetap di tempat-tempat mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Salasul Usul. Kemudian ikhwan fiddin, beriman kepada hari akhir itu mencakup tiga perkara. Beriman kepada hari akhir mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'si. Beriman terhadap kebangkitan. Kemudian yang kedua, al-imanu bil hisab wal jaza. Beriman terhadap hisab dan balasan. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada surga dan neraka. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang kepada hari akhir sampai dia mengimani tiga perkara ini. Sampai dia mengimani tiga perkara ini, yaitu beriman akan adanya kebangkitan, kemudian beriman akan adanya hisab dan balasan, kemudian beriman kepada jannah wan nar, kepada surga dan neraka. Yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman kepada kebangkitan, yaitu ihya'ul mauta hina yunfau fis-sur. Akan dibangkitkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mati ketika ditiup sangkakala, yaitu tiupan yang kedua. Wa yakumun nasu li rabbil alamin. Maka tiba-tiba manusia, makhluk-makhluk Allah, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak menutup aurat atau telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita sebagaimana awal kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami akan mengembalikannya seperti itu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami akan mengembalikannya seperti itu. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami, inna kunna fa'ilin, dan kami benar-benar akan melakukannya. Jadi kita harus beriman bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian sesudah itu akan mati. Dan pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya ya. Jelas. Oleh karena itu barang siapa yang mengingkari adanya kebangkitan, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari kebangkitan itu tidak ada, maka dia kafir. Maka dia kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbauna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah tidak demikian, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dan akan diberitakan apa yang kalian amalkan, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, walaupun sudah jelas ayat-ayatnya ya, walaupun sudah jelas hadis-hadisnya, toh masih ada orang yang mengingkari kebangkitan. Ada orang yang mengingkari kebangkitan, dia buat buku, dia ngarang buku bahwasanya hari kiamat itu tidak ada, kebangkitan itu tidak ada. Dan dia orang Islam, dia mengaku orang Islam, bahkan dia adalah ustaz yang sering keluar di televisi mengingkari adanya kebangkitan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya, hadis tentang seorang laki-laki, alladzi qala li abnaihi, yang dia berkata kepada anak-anaknya, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, idza ana muttu fa ahkuni. Kata dia, wahai anak-anakku, kalau saya sudah mati, kalau saya sudah wafat, maka bakarlah tubuhku. Bakarlah tubuhku. Kemudian ishakuni, hancurkanlah tubuhku. Setelah menjadi arang terbakar, kemudian dihancurkan sampai halus. Summa ujruni firri, lalu terbangkanlah debu itu di angin, sehingga dibawa angin ya, menyebar kemana-mana. Fil bahri, di lautan, di lautan. Fawallahi la in qadara, fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibunni la yu'adzibunni adzaban ma adzabahu ahadan. Kata dia, kata orang ini, demi Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan atas saya bahwasanya dia akan mengazab saya, niscaya dia akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah dia lakukan kepada seorang pun. Qala fafa'alu, lalu anaknya melakukan apa yang menjadi wasiat orang tuanya, dibakar, dihancurkan sampai halus, kemudian ditebarkan di lautan. Kemudian apa yang terjadi, ikhwan fiddin? Faqala Allahu lil ardi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bumi, addi ma aqatti, kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Fa idza huwa qa'imun, maka laki-laki tadi tiba-tiba dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, lalu Allah berkata kepadanya, ma hamalaka ma sana'ta, apa yang mendorong kamu berbuat seperti itu? Apa kata dia, ikhwan? Kata dia, khusyituka ya rabbi, aku takut kepadamu wahai Rabbku, aku takut kepadamu wahai Rabbku. Faghfaru lahu bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena dia takut kepada Allah. Al-khusyah adalah al-khuf yang dibangun di atas ilmu, rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Perhatikan hadis ini, walaupun kita sudah hancur, sudah terbakar, walaupun tubuh kita itu dimakan oleh ikan-ikan buas di lautan, jabik-jabik, tangan kita dimakan ikan hiu yang ini, kaki kita dimakan sama ikan hiu yang besar, kepala kita sama ikan hiu yang ini, tercabik-cabik tubuh kita, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita semua. Walaupun kita diterkam oleh binatang buas, walaupun tubuh kita hancur, maka Allah sangat mudah untuk membangkitkan kita semua. Inna zalika alallahi yasir, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, yakinlah bahwasanya kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman akan adanya hisab dan jaza dan balasan. Ini tujuan kita dibangkitkan. Tujuan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal kita. Kalau amal kita amal khair, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkali lipat, berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanah falahu asru amsalha, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan. Dan barang siapa yang datang membawa satu keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali semisal keburukannya, dan mereka tidak dizalimi. Ikhwan fiddin, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Sementara keburukan yang kita lakukan tidaklah dibalas melainkan sesuai keburukan tersebut. Ini dalil yang menunjukkan adanya hisab. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Perhatikan kata Allah, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Jika seandainya sebuah amalan itu seberat biji sawi, ataina biha, maka kami akan membalasnya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Walaupun amalan kita kecil, ikhwan fiddin, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa terhadap amalan-amalan kita. Makanya ikhwan, la tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Jangan kalian remehkan sedikit pun dari kebaikan. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Ikhwan fiddin, tersenyum. Apa sih susahnya tersenyum? Orang yang tersenyum itu tidak perlu keluarin duit ya. Orang yang tersenyum hartanya tidak berkurang. Orang yang tersenyum enak dipandang dan lain-lain. Walaupun tersenyum, jangan remehkan kebaikan walaupun apa? Walaupun kecil. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibalas, ikhwan fiddin. Kemudian kaum muslimin, mereka bersepakat, ijma' kaum muslimin akan adanya kebangkitan dan balasan sesuai amal-amal yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wal nar. Beriman kepada surga dan neraka. Beriman kepada surga dan neraka. Keduanya adalah tempat yang abadi bagi makhluk. Fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah taala lil mu'minin al muttaqin. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang Allah wajibkan untuk diimani, kemudian orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan ittiba dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat kembali mereka adalah al-jannah, adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-jannah. Ini surga. Sementara neraka, fahiya darul azab. Neraka adalah tempat yang penuh dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir yang zalim, yaitu orang-orang kafir yang mereka durhaka kepada Rasulnya. Mereka durhaka kepada Rasulnya. Jadi kita imani bahwasanya di sana ada jannah. Dalam judul menggapai surga ya, ada surga. Maka kita harus yakini dulu. Bagaimana mungkin kita mau mencapai surga sementara kita tidak imani surga? Sementara kita tidak imani kebangkitan. Kita harus imani dulu dengan keimanan yang kokoh, dengan keimanan yang teguh bahwasanya surga itu ada. Nanti tinggal kita cari bagaimana tata cara supaya bisa masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Ikhwani fiddin wa akhwat, rahimakumullahu jami'ah. Kira-kira surga dan neraka sudah ada enggak sekarang? Kira-kira sini maksudnya bukan dengan akal tok ya, tapi ada dalilnya. Masih ada hadiahnya. Yang bisa anda kasih hadiah. Hah? Sudah ada, tayyib. Buktinya. waktu Rasulullah SAW isrokan Hasanta. Tafadhol. Ada lagi yang lain, alasan yang lain, banyak sekali alasannya. Santa, Nabi Adam dulu tinggal di surga. Sejak dahulu Nabi Adam tinggal di surga. Berarti surga itu sudah ada. Ada lagi? Antum yang angkat tangan. Sampaikan neraka tiap pagi dan sore. Iya benar. Tolong dikasih. Dover. Ikhwan fiddin, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang. Yang sudah ada sekarang. Keyakinan mereka ini dibangun di atas dalil. Keyakinan mereka ini dibangun di atas dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 133. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan fi'il madi, u'iddat. Fi'il madi mabni majhul, yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kata sudahnya, karena fi'il madi itu kata kerja lampau. Sesuatu yang sudah disiapkan itu ada enggak? Sudah ada, seperti perkataan seorang istri kepada suaminya, "Mas, tehnya sudah saya siapkan. Teh sudah saya siapkan." Kira-kira dalam pandangan antum, dalam pikiran antum, tehnya sudah ada atau tidak? Sudah ada. Jadi sudah ada. Berarti surga itu sudah ada. Baik, sekarang neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memakai fi'il madi, u'iddat lil kafirin. Maka berdasarkan kedua ayat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Kemudian diperkuat lagi dengan dalil-dalil yang lain dari sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Nabi SAW berada di sisi para sahabatnya. Fasami'u wajbatan, lalu tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang terjatuh, bunyi ya. Faqala, kemudian kata Nabi, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apakah itu? Qalu, kata mereka, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi, "Hadza hajarun rumiya bihi fi jahannam mundu sabaina kharifan." Kata Nabi, itu adalah batu yang dilemparkan dalam jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu. Wal'ana wasola ila qa'riha. Sekarang sudah sampai di keraknya. Sekarang baru sampai di dasar Jahannam. Berdasarkan hadis ini, berarti neraka itu sudah ada. Berarti neraka itu sudah ada. Kemudian dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh beberapa ikhwan. Ikhwan Ibn, walaupun demikian, ternyata di sana ada ahlul dolal, orang-orang yang sesat, ahli bid'ah yang mengingkari bahwasanya neraka dan surga sekarang sudah ada. Siapa mereka? Mereka adalah Al-Qadariyah wal Mu'tazilah. Al-Qadariyah wal Mu'tazilah. Orang-orang yang mengedepankan akal mereka, orang-orang yang mendewa-dewakan akal mereka, akhirnya dalam memahami segala sesuatu, takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada nakal. Kata mereka, kalau surga dan neraka sudah ada, ini abas katanya. Ini perbuatan yang sia-sia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Untuk apa sekarang Allah menciptakan surga dan neraka? Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Kata mereka. Dari mana mereka dapat? Dari akal mereka. Sepintas lalu apa masuk akal? Akan tetapi ternyata agama ini tidak dibangun di atas akal. Agama ini dibangun di atas dalil Al-Quran dan yang sunnah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfala al-khuffi aw la kana asfala al-khuffi aw la bil-mashi min a'lahu." Seandainya agama ini dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih aula untuk diusap daripada bagian atasnya. Kemudian kata Ali, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahri khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallam, beliau mengusap bagian atas sepatunya. Karena agama itu bukan dengan akal. Di antara sebab penyimpangan, kesesatan orang-orang yang sesat adalah takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal atas nas-nas Al-Quran dan sunnah. Jadi akal kita itu hanya digunakan untuk memahami, nas-nas Al-Quran dan sunnah. Akal yang sahih, akal yang sehat, akal yang lurus, itu tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Kitab wa sunnah. Jadi kesimpulannya adalah surga dan neraka sekarang sudah ada. Khawani Fiddin, surga atau jannah itu dinamakan dengan jannah dikarenakan banyak tumbuhan-tumbuhan, banyak pepohonan-pepohonan. Para ulama ketika mereka mendefinisikan jannah secara bahasa ialah bustan, al-bustanu wa huwa al-hadiqatu dzatul asjar wan nahl, yaitu kebun yang penuh dengan pepohonan dan pohon kurma. Ini dijelaskan dalam Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Secara istilah, surga yutlaku ala darin na'im fil akhirah. Surga itu diitlakkan bagi tempat yang penuh kenikmatan di akhirat. Di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan dan kesenangan. Mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataru ala qalbi bashar. Terdapat berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Jadi saking nikmatnya itu kita tidak bisa bayangkan, akal kita ini tidak sampai untuk apa? Membayangkannya. Kenikmatan yang ada di dunia jauh dibandingkan kenikmatan yang ada di surga. Kemudian kenikmatan yang ada di surga, ikhwan fiddin, banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada sungai-sungai yang mengalir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 58, Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imu wa dhilluha. Permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukuluha da'imun, buahnya itu senantiasa tumbuh, buahnya senantiasa berbuah. Wa dhilluha, demikian pula naungannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surga ada sungai-sungai yang bermacam-macam. Ada sungai khamr, ada sungai laban, dan ada sungai madu. Sungai apa? Madu yang sudah disaring. Dalam surat Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga-surga terdapat sungai-sungai yang tidak berubah rasanya dan juga baunya. Wa anharun min laban, dan sungai-sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan surga ada sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Walahum fiha min kulli tsamarat, bagi mereka di dalamnya ada segala buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Rabb mereka. Anda pernah melihat di dunia ada sungai dari susu? Pernah susu coklat ketika banjir? Hah? Tidak usah sungai, kolam renang yang dari susu, yang kalau orang mandi langsung habis airnya karena diminum. Tidak pernah. Di surga ikhwani fiddin, sungai semuanya madu yang sudah disaring. Tidak seperti madu yang ada di dunia yang sebagainya palsu ya, walaupun di botolnya tertulis 100% asli, tapi kenyataannya apa? Palsu. Demikian juga khamr. Pernah minum khamr? Hah? Kalau tidak pernah, nanti kita minum khamr di surga yang lezat ikhwan fiddin. Ini tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada di surga. Bahkan di surga ada wanita-wanita yang senantiasa menjaga pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh seorang pun, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Bidadari-bidadari yang bermata jeli, bidadari-bidadari yang cantik jelita di surga ikhwan fiddin. Bahkan dalam hadis Bukhari Nabi SAW bersabda, walau anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma. Seandainya ada bidadari surga yang menampakkan dirinya di bumi, niscaya dia akan menerangi kedua ufuk. Terang di dunia apa? Terang di timur dan di barat, semuanya terang. La mala'at ma bainahuma rihan, dan dia akan membawa bau yang sangat harum sekali. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha, dan kerudungnya bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah melihat orang paling cantik di dunia ini? Pernah enggak? Jadi katanya batasan cantik itu, kalau antum melihat, antum potong tangan antum tidak kerasa. Pernah lihat orang yang paling cantik, ambil pisau, potong. Kalau kerasa berarti belum cantik. Hah? Sebagaimana yang terjadi pada Yusuf alaihissalam, ketika dia lewat, kemudian mereka memotong tangannya, mereka tidak rasa. Nah itu baru ganteng. Ganteng sedunia ya. Ganteng sedunia. Kemudian banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan, kenikmatan yang ada di surga. Nah sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Dengan apa seseorang akan masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga? Karena hakikat daripada keberuntungan, ikhwan fiddin, hakikat daripada kemenangan itu adalah dukhul jannah, masuk ke dalam surga. Allah tegaskan hal ini dalam surat Al-Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki. Itulah keberuntungan yang hakiki. Itu tatkala seseorang dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga? Ayo, yang belum jawab, yang belum menjawab dan yang belum mendapatkan kutip. Hah? Dengan apa kita masuk dalam surga? Hah? Dengan ilmu. Karena sudah tertulis ya, dengan ilmu. Apakah dengan ilmu saja? Hah? Dengan rahmat Allah. Ahsanta. Ana ngasih antum kutip ya. Fadalah. Tolong dioper. Afon ya, over terus. Nanti antum dikasih kalau. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang berbunyi watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kalian amalkan. Kemudian dalam ayat yang lain, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang kalian amalkan. Perhatikan ya, ayat ini dengan hadis Nabi SAW seakan-akan bertentangan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yadkhulu aw la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Kata Nabi, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Kemudian mereka bertanya, apakah anda juga wahai Rasulullah? Kata dia, wala ana. Demikian juga saya. Saya masuk surga ini bukan karena amal saya. Akan tetapi, yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepadaku. Perhatikan ayat yang sebelumnya anda bacakan, seolah-olah pertentangan. Dalam ayat yang anda bacakan, kita masuk surga disebabkan amal yang kita lakukan. Sementara dalam hadis Nabi ini, kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita menggabungkan antara ayat ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama yang menjelaskan di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Al-Alamah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, Tahawiyah, kata beliau, ba, tadi dengar ba enggak? Bima kuntum tak malun, ada ba di situ. Bima kuntum tak malun. Kemudian dalam ayat yang kedua, udkhulul jannah bima kuntum tak malun, ada ba di situ. Kata para ulama, ba di situ adalah ba sababiyah. Ba sababiyah, ba yang menunjukkan bahwasanya sebab kita masuk surga adalah amal kita. Adapun ba dalam sabda Nabi bifadlillah wa rahmatihi, itu adalah ba iwad, ba muqabalah, ba yang menunjukkan ganti atau tukar, menukar. Jadi ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah jami'a, kita semuanya masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah ini hanya Allah berikan bagi orang-orang yang akhdul asbab. Rahmat Allah ini hanya Allah berikan bagi orang-orang yang mengambil sebab. Yang mereka beramal. Yang mereka apa? Beramal, mengamalkan amal-amal saleh. Jadi rahmat Allah, Allah tidak berikan kepada orang-orang yang tidak mengambil sebab. Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan, masuknya kita ke dalam surga laisa fi muqabalah amali ahadin, bukanlah karena sebagai ganti amalan-amalan yang kita lakukan. Akan tetapi semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalan-amalan hamba. Walaupun seorang hamba ya, seandainya seorang hamba melakukan sebuah ibadah dengan sempurna, maka tidak bisa menandingi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Kalau kita mau tukar, kita mau tukar amal-amal kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak sebanding. Jauh sekali ibadah kita itu, ada yang riya, ada syiriknya, ada ibadah yang tidak sesuai sunnah, ada yang ini, ada yang itu, tidak sempurna kita melaksanakan ibadah. Maka seandainya kalau mau ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada di surga, itu jauh sekali, tidak sebanding. Makanya bukan karena apa? Murni bukan karena amal-amal kalian, bukan. Akan tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, "Falau azzabahu fi hadhihi al-hal la'azzabahu wa huwa ghairu zalim." Seandainya Allah mengazab makhluk-makhluknya ya. Seandainya Allah mengazab makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya, maka rahmatnya itu lebih baik daripada amal manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalim lahum wa law rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, semua makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka, maka Allah ghairu zalim, Allah tidak zalim. Dan seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik daripada amalan-amalan mereka. Rahmat Allah itu lebih baik daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Dan ini semakna ya dengan penjelasan Imam Nawawi dalam Syahrun Nawawi ala Muslim, ketika beliau menjelaskan hadis bahwasanya seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kata Imam An-Nawawi, perhatikan ini bagus sekali perkataan Imam Nawawi. Anna Allah yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Falau azaba al-muti'in ajma'in wa adkhalahum an-nar kana 'adlan minhu. Seandainya Allah mengazab orang-orang yang taat, Allah mengazab semua orang-orang yang taat dan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka, kana 'adlan minhu, maka itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akramahum wa na'amahum wa adkhalahum al-jannah fa huwa fadlun minhu. Jika Allah memuliakan mereka, memberikan kenikmatan kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walau na'ama al-kafirin wa adkhalahum al-jannata kana lahu dhalik. Jika Allah memberikan kenikmatan kepada orang kafir dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga, maka itu hak Allah. Maka itu hak Allah. Walakin akhbaro wa khabaruhu sidqun annahu la yaf'alu hadza. Ini yang paling penting ya. Akan tetapi Allah telah mengabarkan kepada kita dan kabar dari Allah itu benar, bahwasanya Allah tidak akan melakukan hal itu. Allah tidak akan melakukan hal itu. Bal yaghfiru lil mu'minin wa yudkhiluhumul jannah birahmatihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia mengampuni orang-orang yang beriman dan Dia akan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Wa yu'adzibu al munafiqin wal kafirin wa yukhalliduhum fin nar adlan minhu. Dan Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia akan mengazab orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka, dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Beliau ingin membantah siapa? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ikhwanul fiddin, mereka mewajibkan sesuatu atas Allah. Kata mereka, kalau hamba sudah beramal, berarti wajib bagi Allah untuk memasukkan hamba ini ke dalam surga. Yujibu syai'a Allah. Mereka mewajibkan sesuatu atas Allah, padahal tidak ada di dunia ini yang mewajibkan sesuatu atas Allah. Jadi beliau ingin apa? Ar-raddu alal mu'tazilah. Ini diantara usul i'tiqad al-mu'tazilah. Mereka memaksakan sesuatu atas Allah. Kalau hamba sudah beramal, hamba sudah beriman, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan hamba ini ke dalam jannah. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Ikhwanul Fiddin, sudah kita ketahui ternyata di sana ada sebab-sebab yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannah, yaitu apa? Al-a'mal, iya enggak? Amal. Sekarang ana mau tanya sama antum, orang itu dia beramal dulu atau berilmu dulu kemudian dia beramal? Berilmu dulu kemudian beramal, iya enggak? Makanya Imam Al-Bukhari boleh mengatakan dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Seseorang tidak akan benar amal-amalnya tanpa ilmu. Seseorang ibadah-ibadahnya tidak akan benar tanpa ilmu. Semuanya harus disertai dengan ilmu. Sebelum orang beramal, dia harus berilmu dulu. Sekarang kita mau masuk surga ya. Kita beramal, kita akhdul asbab, mengambil sebab. Akan tetapi kita tidak punya ilmu, maka amalnya mardud. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Bahkan para ulama ya, ketika mereka musyarah perkataan Al-Imam Al-Bukhari, mereka mengatakan arada anna syai'a yu'lamu awwalan thumma yuqalu wa yu'mal bihi. Kata para ulama, Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari nama buku syarah Sahih Bukhari, kata Al-Imam Al-Aini, Imam Bukhari memaksudkan bahwasanya sesuatu itu yu'lam, sesuatu itu diketahui terlebih dahulu, kemudian dikatakan, kemudian diamalkan. Fal ilmu muqaddamun alaihi ma bizzat, maka ilmu itu lebih didahulukan dari keduanya, dari al-qaul dan amal secara zat. Secara apa? Secara zat. Wa qala Ibnu Munir dalam kitab yang sama, arada anna al-ilma syartun fi sihhatil qaul wal amal. Imam Bukhari memaksudkan bahwasanya ilmu itu syarat sahnya ucapan dan amalan. Ilmu itu syarat sahnya ucapan dan amalan. Barang siapa yang berkata tanpa ilmu, maka tidak sah perkataannya. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka tidak sah amalannya. Berarti ahammu syai adalah al-ilmu. Sesuatu yang paling penting adalah ilmu. Ilmu apa ikhwan? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasara. Barang siapa yang berilmu dan tidak beramal, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Islam adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang beramal di atas ilmu. Orang yang beramal di atas ilmu. Dari sini baru kita ketahui tentang pentingnya apa? Tentang pentingnya ilmu. Ilmu mendasari segala sesuatu. Kita mau apa sekarang? Kita mau beramal, harus pakai ilmu. Kita mau berdakwah, harus pakai ilmu. Kita mau ikhlas, harus pakai ilmu. Kita mau ittiba kepada Nabi SAW, harus pakai ilmu. Kita mau sholat pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Ilmu mendasari segala sesuatu. Ilmu sangat penting, ikhwan fiddin. Ilmu sangat penting. Ilmu syar'i. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang benar. Ibadah yang benar, bukan ibadah yang dibangun di atas al-jahl. Bukan ibadah yang dibangun di atas kebodohan. Sudah tidak diterima kemudian berdosa. Dr. Saleh Fauzan bin Fauzan, beliau menjelaskan manusia berkaitan dengan ilmu dan amal itu terbagi tiga. Yang pertama, sudah waktunya sekarang. Kita istirahat dulu ya, berapa menit, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.